ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ. Yang demikian itu adalah amr Allah, perintah Allah, anzalahu ilaikum, yang Allah turunkan kepada kalian. Amin. Agillah juga firhamdun sayyati wa yukdim ru'ayu Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah juga firhamdun sayyati, Allah akan hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya. Wa yukdim ru'ayu Allah, dan apa kebahannya baginya pahalanya. Nah, Al-Fatihidina Azali wa Al-Fatihidina. Di sini Allah menyebutkan masjidnya perempuan-perempuan yang jasa minal mahir. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi. Jadi, 3 bulan rasanya. Dan perempuan-perempuan yang hamil, maka masa iddahnya tatkala melahirkan. Nah, sekarang kita lihat makna al-ijmal. Qala Muhammad bin Sulaiman Jami'i rahimahullah. Yubayyinullahu ta'ala fi hatain al-ayatain muddat al-hamil. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam 2 ayat ini muddat al-hamil faman la tahid, masa kita jadi perempuan yang hamil dan perempuan yang tidak haid. Wal-Aisyah, dan perempuan yang Aisyah, Aisyah itu perempuan yang tidak pernah haid sama sekali. Jadi, perempuan yang hamil, berapa masa iddahnya, perempuan yang sudah tidak lagi haid, berapa masa iddahnya, dan perempuan yang memang tidak pernah haid sama sekali, berapa masa iddahnya. Bayyana Allah subhanahu an iddatul Aisyah min al-mahir itibarin awmaradin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kalau saya masa iddah perempuan-perempuan yang tidak haid itibarin karena sudah tumpa awmaradin atau karena buat sakit, turja ba'dahu awdul haidhi, yang tidak diharapkan lagi baliknya headnya kalau sakit. Ayu'lamu annahu lam yakuda, atau sudah diketahui tidak mungkin balik lagi masa headnya. Kalau istusilah rupakim sebagaimana dalam jika diangkat rahimnya bila diamaliyat dengan operasi angkatan rahim, fa'ila iddatahunna salasatu ashhurin, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Masa iddahnya 3 bulan. Ba'dala an salasati hiyadin firman tahil, dan tidak 3 kali haid bagi orang-orang yang kelamin. Karena al-ghalibatan al-haidha fi kulli syahrin marratan, karena keumumannya haid itu dalam sebulan 1 kali. Nah, di perempuan-perempuan yang tidak lagi haid karena usia atau karena setidaknya 3 bulan. Wakadhalika man lam yabtadi bihinna al-haid takunu iddatuhunna 13 bulan. Demikian pula bagi orang-orang yang tidak mempunyai haid yang belum pernah haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Amal hamil, adapun perempuan-perempuan yang hamil, bayan Allah Ta'ala anna iddatahunna, maka Allah menjelaskan bahwa masa iddah mereka santai biwatil hamli, masa mereka nanti dengan melahirkan. Wa'idan kana au mut'addidan, apakah satu, 6 hamilnya atau mut'addidan kembarnya, yang kembar anaknya. Talatul madya au kasura, masanya lama maupun pendek. 6 Jadi masa idahnya perempuan hamil sampai melahirkan, baik itu panjang masanya, misalnya 6 berarti hamil 2 bulan, kemudian diceraikan suaminya atau meninggal suaminya, maka dia menunggu sampai melahirkan masa idahnya. Nah, 7 bulan masa idah jika dia lahiran di bulan yang ke-9. Dan pula angka surat pendek, meninggal suaminya tatkala di usia kehamilan 8 bulan. Maka dia hanya menunggu mungkin 1 bulan, bukan melahirkan dia, maka selesai masa idah. Jadi tidak dilihat pendek maupun panjang masa kehamilan. Yang jelas, berakhirnya idah seorang perempuan yang hamil adalah ketika dia melahirkan. Sawa'an kanatil iddatu min mufarokati hayat, sama saja apakah masa iddah dari mufarokati hayat terai hidup atau mufarokat atau terai mati, tinggal mati atau diceraikan, sama saja perempuan yang hamil untuk masa iddahnya sampai dia melahirkan, tidak ada bedanya dicerai atau ditinggal mati. Karena Subaiyah ala Salamiyah, karena Subaiyah al-Islamiyah tufiyah anha zawjuha, suaminya meninggal waya hamilun, dia dalam keadaan hamil. Rabahat ba'da pautihi, dia melahirkan setelah suaminya meninggal biar baik lah 40 hari setelah suaminya meninggal dia melahirkan. Fa'adillahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas azaw wajah, maka Rasulullah mengizinkan dia untuk menikah setelah dia melahirkan suaminya baru 40 hari meninggalnya. Qawla antam di aliyah arba'at wasu wa asma, sebelum dia melewati 40 hari masa itu perempuan yang tidak hamil 40 hari. Maka dia ditinggal mati suaminya posisi dalam badan hamil, maka masa idahnya ya melahirkan. Tidak dilihat apakah sebentar atau lama. Di sini hanya 40 hari. Untuk melahirkan, maka selesai masa idah. Dia boleh menikah. Wabayyin Allah fi hadaini ayatain. Dan Allah menjelaskan dalam 2 ayat ini. عندما ذكر الله تعالى من الأحكام من أمره الذي أنزله إلينا Fa'altina qabulu wa iqbiltizamu. Allah jelaskan di dalam dua ayat ini. Maksudnya apa? Ya Allah sebutkan. Dari hukum-hukumnya. Itu adalah perintah Allah. Ya Allah turunkan kepada kita. Fa'altina maka wajib bagi kita. Qabulu untuk menerimanya. Wa'altizamu untuk berpegang dengannya. Karena itu perintah Allah. Wahasallahu ta'ala ala taqwa. Dan Allah menganjurkan untuk bertakwa. Bibayani ciri min fawaidiha. Dengan menjelaskan sesuatu dari faedah-faedah taqwa. Bila min dalika maka Allah jelaskan termasuk dari faedah dari ketakwaan. Tadzirul umuri, tadzirul hisiyat. Mudah perkaranya, dipermudah perkaranya, urusan-urusannya secara hissi, sesuatu yang bisa dirasakan. Dihasu kundalil tahu syukubat setelah dimudahkan baginya perkara-perkara susah. Tersiran pelbagaian dan juga kemudahan secara hati bihaizu yazalu atasnya mudah atasnya urusannya perkara-perkara susah tundukkan untuknya perkara-perkara sudah susah dimudahkan untuknya. Ini kira yang pertama dari takwa. Yang kedua, takfiru sayyiat. Dihapuskan. Nah, dosa-dosanya. Kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga, takfiru wasubat. Yang dibesarkan pahalanya. Jadi, saya keutamaan atau faedah dari takwa. Nah, ikhwanik dina azani wa azani. Al-ma'na al-ijmali dari ayat-ayat. Kemudian kita lihat min fawaidil ayatain. Faedah dari dua ayat ini. Yang pertama, anna iddat al-aisati min al-hayuti. Bahwasanya masih iddah perempuan perempuan yang tidak haid. Bersama syahid tidak haid. Yang kemungkinan tidak akan datang lagi hatinya allati lam tahid bi sayyirin aw bainihi dan yang tidak haid karena masih kecil atau sulitnya salah satu aspek dalam 3 bulan yang kedua an-nawaqis al-maqsud min al-iddah al-ilma bi bara'atir rahim fawab. Tidaklah yang dimaksudkan dengan masa iddah itu semata-mata hanya untuk mengetahui rahimnya kosong atau tidak. Balunaka hikamun ukhra. Tapi di sana ada hikmah yang lainnya. Al-mura'ana di haqqi zawj. Menjaga hak sang suami. Tentu ada yang masa tiga yang menjaga haknya suaminya yang telah meninggal yang telah mencarikan. Yang ketiga bayanu ni'matillahi ta'ala bi ta'limina ma nartabu bi hukmihi. Penjelasan nikmatan Allah dengan mengajari kita apa bagi peraku pada hukumnya. Allah menjelaskan hukum yang kita ada keraguan padanya. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, anna iddatul hamil tanbahi dibuat dijangkil hamli dikul ihal sehingga perempuan yang hamil itu selesai dengan dia melahirkan seluruh kehamilannya dengan segala keadaan. Yang kelima, at-targhib bi taqwa Allah azza wa jal, anjuran untuk bertakwa kepada Allah. Maka ana min fawaidiha taysir al-umur, termasuk dari faedah takwa dan kemudahan urutan urusan, at-taghfir as-siyat dan penghapusan kesalahan-kesalahan, wa'idhamil ujub dan besarnya pahala. Yang ketujuh, anna al-Qur'an kalamullah nazilun minhu, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah yang turun darinya. Tahir Allah Ta'ala bilzati wa sifatih, tingginya Allah zat dan juga sifat. Naam min khalifidina azadni wa a'azakum Allah. Baik, sekarang kita masuk al-ayat ustadisah ila tasiah, yang ke-6 dan yang sampai yang ke-9. Jangan. Dia membawakan surat Al-Hajj ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, in kuntum fi dhaif min al-ba'th, fa inna khalaqtakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin ثم من مضغات مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم يا أيها الناس وحيوا نسيا إن كنتم في طيب إكتالت دلم كاكوا من البعث لهذه كبانجتا فإنا خلقناكم من تراب تسمون كامي مجتاكاً قليات بطرة cuma min nutfatin, kemudian dari nutfah, dari air mani. Cuma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Cuma min muzaqatin, kemudian dari sekerat daging. Mukhallaqatin, dia sudah terbentuk atau ghal mukhallaqah, atau yang belum terbentuk. Nah, sekerat daging dalam proses menggantungkan janin. Nah, mukhallaqah sudah terbentuk darinya, sudah terbentuk jasadnya. Nah, sudah terbentuk anggota tubuhnya, tangan kajian misalnya, atau kaya mukhalakah, atau belum terbentuk. Kalau bagi yang takum agar nam kita bisa menjelaskan kepada kalian, walau kiru fil arhami mana syau ila ajri musamman sumpan ukrijukum tifalan summa litablughu ashdakum. Dan kami meletakkan di rahim-rahim bantasya apa-apa yang kami kendaki bila ajalin musamma, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Summa nuhri tukum kiflan, kemudian kita kami keluarkan kalian dalam badan sebagai tiflan anak-anak lahir. Ya. Dilahirkan dalam badan bayi. Ya. Summa litabluhu asyuddakum. Kemudian setelah kalian dilahirkan dalam kembali, kemudian kalian sampai kepada usia dewasa, litabluhu asyuddakum asyuddakum, yani setelah kalian sampai di usia yang memiliki kekuatan, usia muda, kemudian kami menjaga umur kalian sampai agar kalian sampai usia dewasa. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ إِلْمِ الشَّيْطَانِ. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مَنْ يَتَوَفَّى حَتَّى يَتَوَفَّى tidak sampai usia tua diwafatkan oleh Allah. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْضِ الْأُمُورِ di antara kalian ada pula yang dikembalikan kepada usia yang pikun. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syaitan. Sehingga dia tidak mengetahui sesuatu yang dia ketahui sebelumnya. Menjadi lupa dia. Dikembalikan. Nah, semakin tua, menjadikan dia pikun. Ya, lupa dengan apa yang telah dia ketahui. Wataqallahu fita tafidan zalal ilmah tazad arabat. Dan kamu lihat bumi Amidah. Kamu lihat bumi ini kering. Tidak ada hijau-hijauan gersang. Faila antara alilma. Maka ketika kami turunkan air padanya, ihtazat warabat. Maka ihtazat bergerak. Tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan itu hidup, tumbuhan-tumbuhan itu warabat, zakat bertambah. Yang diturunkan Allah ke hujan itu belum kebunnya itu membuat tanaman-tanaman bahan matut kengkul itu jen bahij. Menumbuhkan berbagai macam segala yang berpasang-pasang, pertumbuhan yang berpasang-pasang. Zalika bi'anna Allah wal-haq wa anna yuhil muza wa anna wala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah ialah yang hak, dan dialah Allah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Karena walaupun saya yang qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena syarat hadiah telah terfikir, dan Allah yab'atsu ma fil qubur. Bahwasanya hari kiamat itu tak mati akan datang. La raiba fiha. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah akan bangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Nah, ini ikhwan fitina sendiri bahkan ayat yang ajas. Apa ini kaitannya dengan masalah iddah? Siapa yang kita lihat tidak ada pembahasan masalah iddah di dalamnya. Kenapa dan Muhammad bin Salam sehingga rahimahullah menyebutkan dan meluahkan ayat ini dalam ayat-ayat tentang masalah iddah? Kita lihat al-ma'na al-ijmali agar kita tahu apa kaitannya ayat ini dengan masalah iddah. Qala min rahmatillahi ta'ala bi ibadihi, termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, annahu yuqimu lahum al-iddah. Allah menegakkan kepada hamba-hambanya dalil-dalil al-barahin, penjelasan-penjelasan ala wujuh mutanabbiah, dengan berbagai macam sisi. Liukiru bima yunkiru tughatuhum min umul ghaib, agar tughat orang-orang yang melampaui batas yang mereka mengingkari dari perkara ghaib, percaya, agar percaya orang-orang yang melampaui batas dengan apa yang mereka ingkari dari perkara-perkara yang ghaib. Falamma kana al-iman bil ba'si lahu adharun kabirun fi iman al-abd. Tatkala keimanan dengan hari kebangkitan memiliki pengaruh yang besar dalam keimanan seorang hamba. Wa'idna wa'id'ani ilaihi ta'ala, dan juga enam memiliki pengaruh yang besar dan ketundukan dia kepada Allah. Karena Allah Taala al-Jilta alaih, maka Allah ulangit. Karena beriman bihi fi ayatin adidatin, dan Allah gantikan keimanan dengan Allah dalam ayat-ayat yang banyak. Iman kepada Allah, iman tidak ada hari kebangkitan pun. Fi hadhihi ayatil karimat, dalam ayat-ayat yang mulia ini, yunadi Allah Ta'ala nasa, Allah memanggil manusia, berbilangkasi martabu filbasi, dan terkhusus orang yang ragu tentang adanya hari kebangkitan. Liubayilu yubayina lahum indana zalika, agar Allah menjelaskan kepada mereka sangat mungkin itu terjadi. Sangat gampang terjadinya hari kebangkitan bagi Allah. Gak ada yang susah, gak ada yang berat. Allah jelaskan kemungkinan terjadi hari kebangkitan purhati ini kotiyain, ya. Dengan panain kotiyain wa dalil, ya, yang jelas. Cuma yang pertama, ibtida'ul khalqi, awal penciptaan makhluk. Hercukarab yang berasal dari tanah, lebi khuliqominu Adam abul basar, yang mana diciptakan dari tanah itu Adam, bapaknya manusia. Suma kana minan nutfah, kemudian dari air mani. Allati khuliqa minna banu, yang dengan air mani itu diciptakan anak-anak keturunannya, keturunan Adam. Summa tawwara hadhihi nutfah ila rahimi, kemudian berkembang nutfah itu di rahim. Wa kanat qit'atan min damin ala sabtin ala qatin aliqatin fir rahimi, kemudian potongan enam dari darah, walang darah itu, tapi alas pen alikoh dengan bentuk alaqah, ya. Dengan bentuk seksual, alaqah terhadap yang anugerah rahim. Semua tatawar hadil alaqah ila ismin sagirin imidaril mutlah. Kemudian berkembang, nah, kumpal darah ini ke jasad kecil seukuran mutlah. Mutlah itu lakunyaan. Mumayyazatun Allahu bitibari rihayah. Dan saya perbedakan anggota-anggota tubuhnya dilihat dari nah akhirnya. Ukhairu mayyazu bitibari bidayah. Dan tidak bisa nah dibedakan jika dilihat dari awalnya. Nah, asani anil ardor taroha ya bisata. Baik, yang pertama tadi, jika Allah itu bisa menciptakan manusia yang asalnya tidak ada, maka akan lebih gampang lagi untuk menciptakan mereka karena mereka sudah ada. Sesuatu yang belum ada, Allah gampang untuk menciptakannya, apalagi yang tidak ada, hanya itu membangkitkan. Allah kabar tadi. Dalil yang pertama. Burhan yang pertama. Bahasanya, tadi, untuk menjelaskan orang-orang yang ragu tentang adanya hari kebangkitan. Asani, ada arba taroha yang bisa. Laisa fiyya nabat. Sebelum itu, kamu melihatnya tandus kering, tidak ada padanya tumbuh-tumbuhan. Perintahnya jalan maaf, jika turun hujan padanya aslahat, muhbarah, dia menjadi hujan. Pertan bata pikul zoji karib, menemukan berbagai macam pasang-pasangan tumbuhan. Perintahkan hayadatul hayati lahadil arq, al-maitah, hamidah, jika memungkinkan, jika bisa, mengembalikan kehidupan kepada ilah hadrat al-mait dari bumi yang mati dan kersang pandus menjadi bumi yang hijau fala yumkinu hidratul hayati ilah syabil mait, maka tidak mungkin aku mengembalikan kehidupan pada jasad-jasad nama. Nah, bumi yang pandus bisa menjadi hijau. Bisa. Nah, berarti manusia. Manusia asal tidak ada, Allah ciptakan jadi ada, bisa. Apalagi hanya sebentar membangkitkan mereka. Nah, ini ikhwan yang dipimpin akan jadi maksud. Wah, bukti Allah tuju. Nah, insyaAllah ta'ala, ini penjelasan panjang, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan mana yang cipari. Pertemuan berikutnya insyaallah.